Nabila. Iya Fira. Aku mau nanya nih. Apa tuh? Kamu pernah gak ngerasain patah hati karena disakitin oleh lelaki? Duh pernah banget loh. Oh pernah banget ya? Pernah. Berarti sama dong kayak isi lagu ini. Apa tuh lagunya? Asmara. Asmara, ini telah menyakitkanku. Cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Oh, asmara, kurang apaku padamu sampai kau tak kenal aku. Hingga ku terluka. La la la la la la la la la la la la la la. Ho-ai, ho-ai, ho-ai, ho-ai, ho-ai, ho-ai, ho-ai, ho-ai, ho-ai, ho-ai, ho-ai, ho-ai. Siksa batinku.